Galatia pasal 6 ke. Musti mo itde sialukit. Wai kuo hatni makwe. Konye miato sir miato hakeit ma yalali mosal. Desike mo ir miato hakaene. Mahula so gue memean ke ki kariatiene. Musti mo mial ral lublub ke. Mamsiura tirjes. Mayula ki matio hasalam lage huruk. Ode mi jaga mama kaedakun. Makete gyal ninim die limo saldes jakun. Ode eine ke musti mo it desialukit. Timasun madane nekre. Kali kol nyemiala kol jes. Desike mo eine ke mtio ha Yesus Kristus ke wasi haret ke mades. Ode kolnye ese ide sikerie kanohe. Ide sikela ni mabila kir sialik. Male mabiuma sialukir. Desike mo irje sike miesana ikakmeta tenan kebon miades. Kali irje sike lemala ni mabila kiesuske. Ode ito itneke musti mo trekan. Odet bihit tiena tarik miesan. Matheo he namtala narem latia sal. Makonye namtala desi krem lai. Desi kemonen mo bisa mata mukmuka tamar marait. Tiktelam lai tiala desi kre. Klala kete talalau namtala nare. Giornam irsiali krala nare. Kali ito itneke musti mot mesana tar ituai tar hararebo. Odek tuanuk tie ohe. Ese idesike tiomo luhula sogwe tunana retoha irmia jarare. Desike mokol nyewasinam eras saita sai. Musti mo yal dumma sialuk irmia jar hula sogwe tuna desikre. Lemadenje waiko hatni makwe. Kete mikak meta tenami remambrie kanohe. Bisa ma miaran ran hula sogwe. Lema bisa. Kali nam sai des nintian, desike wa namial kisike toha nam mitan des. Tunku liak neke ekbuan keo, ese i desike yala totat yat ke maktio ha ibu kek miesan bo, desike mo ana hula sogwe yotu kibai mamatriala. Klala ese i desike i morihne tio ha hula sogwe memean ke kibuke, desike wana hula sogwe memean ke gyal mormiorih manal nini nanggeti i. Denje kete telik ti talak tela erasare ne. Kalikolnye gyaki gyakine talak tela erasare. Desike moana tisewa hula sogwe itu ni kebonyo talkisike. Lema denje gyo ata kikak lelan mai tinggora. Desike o musti motala eras keti eseita eseibo. Keske dem nyenas. Mun-mun-munaneke musti motala eras keti ituaito ithyat nimat mato hakare. Paulus surat ir Galatia nare. Makteyo giuswasi atyahki. Waiko hatni makwe. Miatos tu nak hatuku kes tiene kre. Kala huru fare mala nak sialik. Kali yanwe ke mwesa nak kwes bion miane. Nyenas. Ir Yahudi mato hak ti Kristus ke. Duma robakan iti ir Yahudi lema mato hak ti Kristus ke ne. Marobak maral ir jesikre rala takrala nare. Denje ir Yahudi matohak desikreral gya usir, marajar nama lemam lagye marbohe. Kolnye ir gyetio hak ti Kristus kemiesan bo, desike orlen labisa mam layay ti hula sogwe. De ir gye musti moratosa tenan kedakun, maktio hat nyetak musake, desike onen mom layay ti hula sogwe. Rajar sal kol jes, Kaliram tau tiria Yahudi lema matohak ti Kristus kene. Kali iria Yahudi lema matohak kare raka ke Yerma roban der taba iria Yahudi matohak kare. Tira jaram lagi marabohe. Irgie mlayai ti hula sogue. Kali cuma motio hak ti Kristus ke miesan. Tira bakwai ti tulmasan malwike. Ma imatnya ilitaneta itnye. Keske irmia jarma musti moratosa irgie tenan kene. Sirne kermesan ale marto hatnye tak musa ke mumu. Keske de irje sikrer buma eine ke miatosa tenamire. Mamo de bisa mar bitil tenatare mar bohe. Eine ke tio hawai tak telaratosa tenatarene. Klala yanwe ke lemak bumak bitil tenak kwe tinam kualanare. Dek bumak luer wok bitil itie but Yesus Kristus ke anikebo. Kali kiali yau. Maner bakwa iti tulmasan malwike mamiat. Ode wasi matmiat jesike. Kyur miak rekan tiralak kwe ohe. Nam irire rarekano kikak buan tinus kek temne. Nekelema kikak buan mayadwe. Ode nuskek temne dakuno rekano he. Nam kuala nekrelema kikak buan tisir. Denjelema hradulia duakun. Keskie mnyenas. Heita ratosa itienatare de. Dete lemamo lema ratosa itienatare. Nekenam desikrelema kikak buan. Klala nam makak buan ma itnye, neke mormiori farharwa hula sogwe inal ma itnye. Lemade kuten ma hula sogwe wasi inaka eraske, tiabal wasi loblobake kiminti iria ramorihmo rato hak tela kuajar desikre. Kali irje sikre hula sogwe wasi iria sirbain-bain. Lemade gyalagios sienweke, kuten makete miurmia usukwe khatukek sunhuruk. Kali irire roban derta bayamua kumnua kumlarit, tigyo atak buatika brita briteraske, ma nua kugwena narene angora. Ode nua gwena nekre geluknya tosohe, yanweke Yesus ke wasi atiau. Lemaden je waikwo hatni makwe. Kuten mae rasmanos itie but Yesus Kristus ke gyor mik temtem mumu. Amin. Teike desje.